Salahkah bila aku mencintaimu dan berharap engkau kan jadi milikku? Walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku, sayangku mohon jangan tolak cintaku. Jiwa ragaku ini hanya untukmu. Aku rela berkorban demi cintamu itu. Biarlah orang berkata apa, hanya untukmu. Aku rela berkorban demi cintamu itu. Biarlah orang berkata